Qala syarih wa qad yaqau sahib al-hali nakiratan bila musawigin ka qawlihim alaih mi'atu bidhan bikasri al-ba'i bilafdil jam'i wa fil hadith fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'ilan fasalla warahu rijalun qiyaman qala al-faki wa la yaqausu alaih faqala ibn anqa wa qasahu sibawaih intaha faqala abdul malik al-insami wa fil qiyasi ala ma warada min maji'il hali min an-nakiratil mahdati qawlani walladhi alaihi sibahil jawazu wakhtarahu abu hayyan indaha wa taqa'u al-halu dharfan kama yaqa'u al-khabaru dharfan nahu ra'aytu al-hilala bayna as-sahabi wa irabuhu ra'aytu fi'lun wa fa'il al-hilal maf'ulun bihi bayna dharfu makanin maf'ulun fihi wa huwa mudafun wa as-sahab mudafun ilayh والظرف وما أضيف إليه شف جملة في محل نصب على الحالي من الهلال وجارا ومجرورا ناو فهرج على قومه في زينته وإعرابه الفاء حرف عطف على قوله إنما أوتيته على علم وبينهما اعتراض خرج فعل ماض وفاعله ضمير مستدر فيه جوازا تقديره عائد على قارون على قومه جار ومجرور والهاء في محل جار بالإضافة والجار ومجرور في محل نصب مفعول لخرج متعلق به وقوله في زينته جار ومجرور ومضاف إليه في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في خرج أي خرج كائنا في زينته أي متزينا ويتعلقان إذا وقع كل منهما حالا بمستقر إن قدر في موضع المفرد أو استقر إن قدر في موضع الجملة وعليه الأكثرون كما قال الأزهري حال كونه مستقرا أو استقر محذوفين وجوبا لكونهما كونا مطلقا وأما قوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده فالاستقرار فيه معناه عدم التزلزل والانتقال لا أنه كون مطلق فكأنه قال فلما رآه متمكنا عنده أو ماكثا عنده ثم ذلك الكون المحذوف هو الحال وحده حقيقة في الأصل في الأصح وشرط الظرف والمجرور أن يكون تامين كما تقدم في الخبر فلو كان ناقصين لم يقع حالا فلا يجوز أن يقال هذا زيد اليوم ولا فيك قاله أبو هيان ويقع أي الحال جملة اسمية وفعلية وذلك أن الحال نكرة والجملة تقع مكان النكرات وإذا وقعت حالا حكم على محلها بالنسب خبرية أي مهتملة للصدق والكذب فلا يجوز مجيء إنشائية حالا اتفاقا لأن الحال بمثابة النعت وهو لا يكون بجملة إنشائية ولأنها قيد في عاملها والقيود تكون ثابتة باقية مع ما قيد بها والإنشاء لا خارج له بل يظهر مع اللفظ ويزول بزواله فلا يصلح للقيد ولهذا لم يقع الإنشاء شرطا ولا نعتا ويشترط في الجملة الواقعة حالا أن تكون خالية من دليل الاستقبال كالسين والسوف ونواسب الفعل والتمني والترجي ومن الفاء مطلقا ومن واو يليها مضارع مثبت أو منفي بلا ومن معنى التعجب واقعة موقع مفرد وأن تكون مرتبطة أي لا بد في الجملة إذا وقعت حالا من أن يكون لها رابط يربطها بمن هي له ثم إنها قد تكون مرتبطة بالواو والضمير معا وذلك في غير ما سيأتي مما يستأثر فيه الضمير فقط awil waw faqat. Nau alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun fa i'rabuhu alam harfu takririn wa jazmin tara fi'lun mudari'un majzumun bi alam wa alamatu jazmi hatfu harfil illati min akhirih wa wal alif wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anna at anta ila harfi ila harfu jarrin alladhina ismun mausul fi mahalli jarin bila kharaju fi'lun wa fa'ilun wa min diyarihim muta'alliqun bihi wa jumlatul fi'li wal fa'ili wa ma ta'allaqa bihi silatul mausul wal a'id wawul jama'ah wa hum al waw wawul hali hum domirun mufasilun fi mahalli raf'in mubtada ulufun khabarun wa jumlatul mubtada'i wal khabari fi mahalli nasbin alal hali min al-wawi fi kharaju wa hiya murtabitatun bil wawi wad dhamir wa huwa hum. Kita baca dulu matanya dari wala yakunu sahibul hal belum ya. Wala yakunu sahibul hal illa ma'rifatan kama taqaddama fil amthilah aw nakiratan min musawwighin nahu fi dari jalisan rajulun wa qawli ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'a وقال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا للنصب وتقوى الحال ظرفا نحو رأيت الهلال بين سحابي وجارا ومجرورا نحو فخرج على قومه في زينته ويتعلقان بمستقر أو استقر محذوفين وجوبا ويقع جملة خبرية مرتبطة بالواو والضمير نحو خرجوا من ديارهم وهم ألوف أو بالضمير فقط نحو اهبطوا بعضكم لبعض عدو أو بالواو نحو لإنك له ذئب ونحن عصبة تنحال tidaklah terjadi kecuali dalam keadaan ma'rifah sebagaimana yang telah lewat dalam contoh-contoh, atau juga boleh datang hal dalam keadaan nakirah tapi dengan musawir mujawiz adanya pemboleh. Nahu fiddari jalisan rajulun. Fiddari jalisan rajulun. Di sini sahibul halnya dalam keadaan nakirah rajul. Ada musawir, yaitu didahulukannya hal di atas sahibnya. Wa qawli ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa. Ini juga sahibul halnya arba'ah nakirah. Ada mujawiznya, yaitu dikhususkan dengan idhafah. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Ini juga ada mujawiznya apa? Nafi, ya. Walamma ja'ahum kitabu min indillahi musaddiqa. Ini juga ada mujawiznya sifat, yaitu min indillah, yang mensifati kitab. Bin nasab, dengan nasab. Musaddiqa. Dan hal terkadang jatuh dalam keadaan dhorf, ataupun wataqul hal dhorfan. Hal juga terjadi dalam bentuk dhorf. Nah ra'aitul hilala baina as-sahabi, baina as-sahabi dharaf fi jumlah fi mahali nasbin 'ala al-hal. Wa jaran wa majruran, kadang juga hal datang dalam bentuk jar majrur. Contohnya fa kharaja 'ala qaumi fi zinati, ya fi zinati. Jar majrur fi jumlah fi mahali nasbin 'ala al-hal. Wa ta'liqani bi mustaqir aw istaqarra. Dan ketika hal itu berupa dharaf atau jar majrur, maka keduanya berkaitan dengan mustaqir atau istaqarra, yang keduanya wajib dibuang. Dan juga hal datang dalam bentuk jumlah khabariyah murtabithah bil waw, yang bergandengan dengan wawu dan dhamir. Contoh kharaju min diyarim wa hum ulufun. Di sini jumlah khabarnya wa hum ulufun, jumlah khabarnya hum ulufun, dan di situ diikat dengan wawu dan dhamir. Abi bamir faqat, atau dikat dengan bamir saja. Contoh ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya, ba'dukum kaf bamirnya. Abi waw, atau dengan waw saja. La innaka lahu dhi'bu wa nahnu usbah. Karena di situ sahibul halnya adalah az-dhi'b, sehingga enggak ada di sini rabit yang berupa bamir, yang ada hanya waw. Baik, kita lanjutkan. Beberapa penjelasan sudah kita bahas atau kita baca, dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya ataupun penjelasan berikutnya. Wa qad yaqulu sahibul hali nakiratan bila musawwirin ka qawlihim alaihi mi'atun bidan bikasril bi bikasril ba'i bilafzil jam'i. Dan terkadang sahibul hal datang dalam keadaan nakirah tanpa ada musawwih pemboleh, seperti ucapan mereka orang Arab, alaihi mi'atun biyadun, atas dia kewajiban atau hutang sebanyak 100 biyadun dalam keadaan berwarna putih. Enggak tahu mi'atu ibil atau apa di sini. Atas dia kewajiban sebanyak 100 biyadun dalam keadaan semuanya berwarna putih. Bikasril ba dengan kasrah ba, jamak bayobo biyadun. Bilafdul jama' dengan lafaz jama' wa fil hadis tersebut dalam hadis juga datangnya hal dalam keadaan nakirah tanpa musawwir. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Di sini wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Qiyaman adalah hal bagi rijal, dan rijal nakirah, tidak ada di situ musawwir. Qala al-fakihi wa yuqasu alaihi, kata al-fakihi yang seperti ini tidak bisa dikiaskan. Tidak boleh dikiaskan. Wa qala Ibnu Anqa wa qasahu Sibawai, kata Ibnu Anqa malah Sibawai mengiaskannya, artinya membolehkan untuk didatangkan hal dari yang nakirah, yang tentunya ketika tidak ada di sana iltibas, ilbas dengan sifat atau yang lainnya. Wa qala Abdul Malik Al-Isami wa fil qamus ala ma warada min majil hal min an-nakirah al-mahdha qawlan والذي عليه سيبويه الجواز واختاره أبو حيان. Kata Abdul Malik Al-Isami dalam wafil qiyasi ala ma warada fi min majil hal min an-nakirah al-mahdhu qawlan, terkait dengan al-qiyas ala ma warada min majil hal, terkait dengan mengiaskan kepada apa yang datang dari datangnya hal dalam keadaan nakirah al-mahdhu, nakira yang murni tidak ada khususan di situ, baik berupa idhofah ataupun wasaf atau yang lainnya. Qaulan, ada dua pendapat. Saya ulangi, kata Abdul Malik Al-Isami mengiaskan ya kepada apa yang datang dari hal, yang datang dari hal diantaranya ucapannya orang Arab tadi, alaihi matu biyadun, dari hadis wa sallahu ra'ahu rijal qiyasan qiyaman, mengiaskan kepada apa yang datang dari datangnya hal dalam keadaan nakirah, nakirah murni tidak ada penghusus di sana. Qaulan, ada dua pendapat. Walladhi alaihi sibawih al-jawazu, dan pendapat sibawih adalah al-jawaz, boleh. Wakhtarahu Abu Hayyan, dan pendapat sibawih ini juga dipilih oleh Abu Hayyan. Intaha ya, di sana pendapat yang lain melarang, membatasi pada sama. Wa taqa'u al-hal dhurfan kama yaqa'u al-khabaru dhurfan, dan hal terjadi dalam bentuk dhurf, kama yaqa'u al-khabar dhurfan, sebagaimana khabar datang dalam keadaan atau dalam bentuk dhurf. Nahu ra'aitu al-hilala baina sahabi wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'il wal hilala maf'ulun bih baina dhurfu makanin maf'ulun fih wa huwa mudhaf wa sahab mudhafun ilayh والظرف مضيف إليه شبه جملة في محل نصب على الحال من الهلال. إن جلس رأيت الهلال بين السحاب رأيت في الفاعل الهلال مفعول به بين ظرف ظرف المكان منصوب وهو مضاف السحاب مضاف إليه شبه جملة في محل نصب على الحال. Karena dia datang setelah yang ma'rifah, al-hilal ma'rifah, saya melihat hilal bulan sabit dalam keadaan di antara awan. Wajaran wa majruran, dan terkadang hal datang dalam bentuk jar majrur. Contohnya fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka dia qarun, keluar menemui kaumnya fi zinatihi, dalam keadaan dia berada pada perhiasannya. Wa i'rabu i'rabnya fa harfu 'athfin ala qaulihi, jadi fa harfu 'athfin, aful jumlah ala jumlah, diatafkan kepada ucapan sebelumnya innama utituhu ala ilmin fa kharaja, innama utituhu ala ilmin indi, apa setelahnya qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashadu minhu quwata wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihi almujrimun. Ya, wa ma bainahuma, dan ayat yang ada di antara dua ayat ini, di antara inna mautitu ala ilm dengan fakhraja ala qaumihi fi zinati, ada i'tirab, jumlah hisipan. Inna mautitu ala ilmin indi, ya awalam ya'alam annallaha, itu jumlah i'tiradiyah. Awalam ya'alam annallaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashadu min quwata wa aktsaru jam'a wa yas'alu an dhunubihimul mujrimun. Itu jumlah i'tiradiyah. Sisipan. Kharaja fi'l al-madhi wa fa'il mudhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. A'ida ala qarun, fa'ilnya kembali kepada qarun. Ala qaumi jar majrur wal ha fi mahalli jar. Ha pada mahalli jar bil idhafah. Wal jar wal majrur fi mahalli nasbin maful li kharaja. Jadi jar majrur ala qaumihi pada mahalnya nasab mafulnya kharaja. Kharaja itu butuh maful dengan perantaran huruf jar ala. Fa kharaja ala qaumi. Muta'alliq bih, dan dia ala qaumi jar majrur muta'alliq dengan kharaja. Wa qawluhu fi zinatih, kemudian ucapan Allah fi zinatih, jarun wa majrur wa mudhafun ilaih, jar majrur dan mudhaf ilaih. Fi mahalli nasbin alal hal, fi zinatih pada mahalnya nasab sebagai hal. Hal dari apa? Dari dhamir mustatir yang ada pada kharaja, yang kembali kepada qarun. Takdirnya ay kharaja kainan fi zinatih, maka dia qarun keluar dalam keadaan dia berada pada perhiasannya. Ay mutazayyinan, dalam keadaan dia berhias dengan perhiasannya. Fi zinati jar majrur pada mahalnya nasab sebagai hal, karena dia datang setelah yang ma'rifah. Sahibul halnya adalah dhamir yang ada pada huwa, yang ada pada kharaja, itu huwa kembali kepada qarun. Amilnya kharaja. ويتعلقان إذا وقع كل منهما حالا بمستقر, dan keduanya dhorof dan jar majrur apabila jatuh sebagai hal, dia berkaitan dengan atau keduanya berkaitan dengan mustaqir. In quddira fi mawdi'il mufrad, apabila ditakdirkan keduanya dhorof dan jar majrur pada tempatnya mufrad, kalau ditakdirkan jumlahnya atau khabar mawdi'nya dalam mawdi' mufrad, maka takdirnya mustaqir. Aw istaqarra, atau takdirnya istaqarra. In quddira fi mawdi'il jumlah, apabila ditakdirkan dia pada tempatnya jumlah. Wa alaihi al-aktsarun, dan ini yang menakdirkan bahwasanya muta'allaqnya dhorof dan jar majrur adalah istaqarra, itu pendapatnya al-aktsarun, kebanyakan ahli nahwu. Kama qala al-Azhari, sebagaimana dikatakan oleh al-Azhari. Jadi dhorof dan jar majrur apabila dia jatuh sebagai hal, maka dia muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya mahdhufnya apa? Sebagian mengatakan ya mahdhufnya adalah mustaqir. Berarti di situ kondisi halnya dalam bentuk apa? Mufrad. Ya. Tapi kalau ditakdirkan istaqarra, maka bentuknya jumlah. Ya, jumlah. Titik. Ya. Oh, hala kauni mustaqir au istaqarra mahdhufaini. Hala kaunihi mustaqiran au istaqarra mahdhufaini wujuba, dalam keadaan ya, dia mustaqirran au istaqarra. Ya. Mahdhufaini, dalam keadaan dibuang wujuban secara wajib. Tadi kama qala al-Azhari, titik ya, seperti ya. Hala kaunihi mustaqirran au istaqarra, dalam keadaan muta'allaqnya itu dalam mustaqir atau istaqarra ya mahdhuf, wujuban secara wajib. Likaunihi ma kaunan mutlaqa, karena keduanya adalah kaun yang mutlak. Keduanya yaitu apa? Mustaqir atau istaqarra adalah kaun yang mutlak, sehingga wajib dibuang. Ya. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma ra'ahu mustaqiran 'indah, disebutkan di sini mustaqiran, Falistiqaru fihi ma'nahu adamu tazalzul wal intiqal. Maka ini maksud yang mustaqirah di sini bukanlah kaun mutlak, tapi maknanya adalah adamu tazalzul wal intiqal, tidak bergeser, tidak berpindah, tetap kokoh, tidak bergoncang, tidak pula pindah. Bukan bermakna kaun am, tapi kaun khas. La'annahu kaunun mutlak, bukan karena dia kaun mutlak atau kaun yang am. Faka'annahu qala, seolah-olah Allah berfirman, falamma ra'ahu mutamakkinan indah, tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu mutamakkinan indah, kokoh di sisinya, aw makisan indah, atau tetap di sisinya. Thumma dhalikal kaun al-mahdhuhu wal hal wahdah haqiqatan fil aslah. Kemudian ya mahdhuf tadi, apakah mustaqirran atau istaqarra, itulah halnya saja, itulah hal itu sendirinya, haqiqatan secara haqiqi, fil aslah, menurut pendapat yang sahih. Jadi kata beliau, halnya pada hakikatnya bukan jar majrur, tapi yang mahdhuf itu, sedangkan jar majrur atau dzaraf hanya muta'alliq saja. Tapi masalah ini luas, boleh antum katakan jar majrur hal, dzaraf hal, karena dia menggantikan posisi yang dibuang. Wa syartu dzaraf wal majrur an yakuna tamaini kama taqaddama fil khabari, falau kana naqisaini lam yaqwa halan, fala yajuzu an yuqala hadza zaidun al yawma wala fika qalahu Abu Hayyan. Syarat dzaraf dan majrur agar dia bisa jatuh sebagai hal, agar keduanya tam sebagaimana yang telah lewat pada pembahasan khabar. Falau kana naqisaini, seandainya keduanya dzaraf dan jar majrur itu naqis, lam yaqa halan, tidak bisa keduanya jatuh sebagai hal. Fala yajuzu an yuqala hadza zaidun al yawma, maka tidak boleh dikatakan hadza zaidun al yawma. Al yawma, karena al yawma adalah dzaraf yang naqis. Juga tidak boleh dikatakan fika, hadza zaidun fika, tidak boleh, karena fika adalah jar majrur yang naqis. Qala huwa Abu Hayyan, dikatakan oleh Abu Hayyan. Wa yaqa'u ayyal hal jumlatan ismiyatan wa fi'liyatan, dan jatuh yaitu hal dalam bentuk jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Wa dhalika anna al hal nakirah wal jumlah taqa'u makana nakirat, ya demikian karena hal itu adalah nakirah, sedangkan jumlah yang dia menempati tempat nakirah, wal jumlah taqa'u makana nakirat, ya sedangkan jumlah dia, jumlah ini menduduki posisi isim yang nakirah. Wa idza waqa'at halan hukima 'ala mahalliha binasbi, apabila ada satu jumlah yang jatuh sebagai hal, maka dia hukima 'ala mahalliha, dihukumi pada mahalnya dengan nasab. Khabariyatan, jumlah khabariyah. Wa yaqa'u jumlah khabariyah, dan jatuh jumlah khabariyah sebagai hal, bisa datang jumlah khabariyah sebagai hal. Ay muhtamilah li sidqi wal kadzib, yakni maksud dengan jumlah khabariyah adalah jumlah yang mengandungi makna as-sidq wal kadzib. Seperti kharaja Muhammadun, kalau sesuai dengan kenyataan yang ada di luar, maka shadaqa. Kalau ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang di luar, maka kadzaba. Fala yajuzu majulin syai'an halan ittifaqan li anna al-hala bimasabati na'at, dan tidak boleh datangnya jumlah insya'iyah sebagai hal dengan kesepakatan ahli nahu. Tidak boleh jumlah insya'iyah jatuh sebagai hal. Li anna al-hala bimasabati na'at, karena hal itu kedudukannya seperti na'at. Hal kedudukannya seperti na'at. Wa huwa la yakunu bi jumlatin insya'iyah wa li annaha qaidun fi 'amiliha, dan dia yang namanya na'at tidaklah terjadi dalam bentuk jumlah insya'iyah. Tidak boleh dikatakan marartu bi rajulin idribhu, marartu bi rajulin idribhu. Ini kan insya'iyah. Di antara contoh jumlah insya'iyah adalah jumlah apa? Amr, ya, yang mana-mana talab, arab, tawaran, amr, istifham, dan yang lainnya, tamanni, taraji, ya. Pokoknya kalau ada jumlah yang tidak bisa dikatakan kepada yang berbicara sadaqta atau kadzabta, maka itu insya'iyah. Seperti hal qama Zaidun, apakah Zaid sudah bangun? Boleh enggak dikatakan sadaqta? Enggak bisa kan? Atau idrib Zaidan, boleh enggak dikatakan sadaqta? Enggak bisa. Tapi kalau dikatakan kharaja Muhammad, dikatakan sadaqta, betul enggak? Betul. Kalau memang mencocoki kenyataan Muhammad keluar. Atau kadzabta, kalau ternyata Muhammad tidak keluar. Ini jumlah khabariyah, jumlah yang bisa menerima as-sidq wal kadzib. Bisa dikatakan padanya sadaqta apabila benar dan kadzabta apabila salah, tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun insya'iyah selain itu, ya di antaranya jumlah talabiyah masuk juga insya'iyah. Jumlah uqud, akad-akad juga. Li'tuka, itu juga insya'iyah. Ataupun qabiltu dan yang semisalnya. Wa huwa la yakunu bi jumlah insya'iyah, dan yang namanya na'at tidak bisa dalam bentuk jumlah insya'iyah. Wa li annaha qaidun fi 'amiliha, alasannya bahwasanya jumlah insya'iyah itu tidak bisa sebagai hal. Tadi yang pertama, li annal hal bi masabati na'at, karena hal itu kedudukannya seperti na'at, seperti sifat, dan sifat tidak boleh datang dalam bentuk jumlah insya'iyah. Alasan yang kedua, wa li annaha qaidun fi 'amiliha, bahwasanya dia jumlah haliyah ataupun hal, li annaha li annal hal qaidun fi 'amiliha, ikatan yang melekat pada amilnya, yang ada pada amilnya. Wal quyud takunu sabitah baqiyah, yang namanya ikatan-ikatan itu ada tetap pada tetap ma'amaqida biha, bersama sesuatu yang diikat. Ya. Wal insya la kharija lahu bal yadhhar ma'a lafzi wa yazulu bi zawalih. Sedangkan jumlah insya'iyah, la kharijalah, tidak ada kenyataannya di luar. Jumlah insya'iyah, ada yang mengatakan, ma la yahsulu madmunuhu illa bi talafudhi bih, illa bima tulufidha bih. Ya. Ma la yahsun, ma la yahsulu, ma la yahsul, oleh tahaqqaq madmunuhu, dan jumlah yang tidak bisa malayhsul wala tahaqqaq madmunuhu, jumlah yang layhsul tidak dihasilkan dan tidak terwujud madmunuhu kandungannya, illa bima tulufi dhabi, kecuali dengan dilafazkan, ya baru di situ ada madmunnya. Ya seperti tadi jumlah idrib, baru setelah diucapkan ada kandungannya dorab. Ketika belum diucapkan belum ada. Jadi maknanya menyertai lafadznya. Kalau khabariyah atau haliyah sebelum diucapkan sudah ada kenyataannya. Ja'a Zaidun rokiban. Ya. Sudah melekat. Ya rukub ini pada Zaid. Sebelum diucapkannya. Ada kenyataannya di luar. Wal quyud takunu sabita baqiya ma'a maqida biha, dan yang namanya ikatan-ikatan itu tetap bersama sesuatu yang diikat dengannya. Wal insya la kharijalah, sedangkan jumlah insya'iyah, insya la kharijalah, tidak ada di luar sana. Bal yadhhar ma'a laf, bahkan jumlah insya'iyah tampak maknanya bersama lafaz. Wa yazulu bi zawalih, dan hilang ketika tidak ada lafaz. Fala yasluh lil qaidi, sehingga jumlah insya'iyah tidak cocok untuk dijadikan ikatan. Walihada lam yaqaw al insya'u syarupun wala na'atan, oleh karenanya tidak boleh jatuh jumlah insya'iyah sebagai syarat ataupun sebagai sifat. Ya. Karena dia la kharijalah, tidak ada kenyataannya di luar sana. Ya. Kandungan maknanya menyertai lafadznya, ketika diucapkan baru ada, ketika tidak diucapkan tidak ada. Ya beda dengan jumlah khabariyah. Ya kharaja Muhammad, Muhammadlah keluar. Di luar sana ada kejadian khuruj yang dihasilkan oleh Muhammad. Ya. Nah, itu alasannya. Mengapa jumlah insya'iyah tidak bisa datang sebagai hal? Karena yang pertama, karena hal itu seperti na'at, dan na'at tidak boleh dalam bentuk jumlah insya'iyah. Kemudian yang kedua, bahwasanya hal itu adalah qaid, merupakan ikatan bagi amilnya. Ja'a Zaidun rokiban, di sini diikat kedatangan saya dengan rokiban. Ya, dalam keadaan perkendaraan. Dan quyud sabita baqiyah, tetap bersama apa yang diikat dengannya. Sedangkan jumlah insya'iyah la khurijalah. Ya. Bal yazhar ma'al lafaz, tidak ada kenyataannya. Ya. Tidak ada prakteknya di luar. Bahkan tampak maknanya bersama pelafadannya. Hilang dengan hilangnya pelafadan. Ya, sehingga tidak cocok untuk dia dijadikan qaid. Kalaupun ada, maka ditakwil, ditakwil. Ada jumlah insya'iyah datang dalam bentuk sebagai hal, maka ditakwil. Ya, demikian dikatakan oleh sebagian ahli nahwu. Wa ishtaratu fil jumlah al-waqi'ah halan an takuna khaliyatan min dalil istiqbal kasin wa sawfa wa nasib al fi'li wa tamanni wa taraji wa min al fa mutlaqa. Dan disyaratkan pada jumlah yang jatuh sebagai hal agar dia, jumlah tersebut yang jatuh sebagai hal, kosong dari dalil istiqbal, tanda istiqbal, seperti sin, sawfa, nawasib al fi'l, penasob-penasob fi'l, tamanni, taraji, dan kosong dari fa secara mutlak. Ya. Wa min wawin yaliha mudhari', kosong dari wawu yang setelahnya mudhari', musbat ditetapkan ataupun manfi yang dinafikan. Bila dengan la. Wa min makna ta'ajjub, kosong juga dari makna ta'ajjub. Waqi'atan mawqi' mufrad, yang makna ta'ajjub ini menempati posisi mufrad. Wa an takuna murtabithah, kemudian syarat berikutnya agar jumlah tersebut murtabithah. Ya. Diikat aila buddha fil jumlah idha waqa'at halan min an yakuna laha rabit yarbituha biman hiyalah. Yakni mesti pada jumlah yang datang sebagai hal, mesti pada jumlah apabila dia jatuh sebagai hal, agar jumlah tersebut memiliki rabit, pengikat. Yarbituha biman hiyalah, yang pengikat ini mengikat jumlah halia tadi, biman hiyalah, dengan orang yang memiliki jumlah haliyah ini, biman hiyalah, dengan orang, dengan siapa yang hiya, kembali kepada jumlah haliyah lah, ia mengikat jumlah haliyah tersebut dengan pemiliknya, dengan sahibnya. Thumma inna qad takunu murtabithah bil waw, kemudian jumlah haliyah terkadang murtabithah bil waw, diikat dengan wawu dan bomir persamaan. Wa dzalika fi ghairi ma sayati mimma yusta'sar fihi ad-dhamir faqat. Yang demikian yaitu keharusan untuk diikat jumlah haliyah dengan waw dan dhamir fi ghairi ma sayati, pada selain apa yang akan datang menjelaskannya, mimma yusta'sar fihi ad-dhamir, yang di situ lebih diutamakan penyebutan dhamir saja, awil waw faqat, ataupun waw saja. Ya, bisa dipahami ini. Jadi keharusan untuk mengikat jumlah tadi dengan waw dan dhamir pada yang akan datang, pada selain yang akan datang menyebutannya, yang di situ didahulukan dhamir saja ataupun waw saja, lebih diutamakan dhamirnya saja ataupun wawnya saja sebagai pengikatnya. Saya di sini ada yang mau ditanyakan. Wa ta'allaqani, ya. Wa ta'allaqan, ta'allaqa, ta'allaqu. Wa ta'allaqani. Keliru tadi baca ya. Wa ta'allaqani, betul. Ta'allaqa, ta'allaqu. Nahu alam taro ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Wa i'rabuhu alam harfu taqririn wa jazmin. Taro fi'lun mudari'un man majzumun bi alam. وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الألف وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت إلى حرف جر الذين اسم موصول في محل جر بإلى خرجوا فعل وفاعل ومن ديارهم متعلق به وجملة الفعل والفاعل وما تعلق به صلة الموصول والعائد وهو الجماعة وواو الجماعة وهم الواو واو الحال هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ألوف خبر وجملة المبتدأ wal khabari fi mahalli nasbin 'alal hali min al wawi fi kharaju wa hiya murtabitatun bil wawi wad dhamiri wa huwa hum aw takunu murtabitatan bid dhamiri faqat duna al wawi nahwu ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa i'rabu ihbitu fi'lu amrin mabniyun ala halfin nuni wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun ba'dukum mubtada'un wal kafu dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin bil idafati wal mimu alamatul jam'i wa'adu khabarul mubtada'i wa qawluhu li ba'din jarun wa majrurun muta'alliqun bi'aduwin wa jumlatul mubtada'i wal khabari wa ma ta'allaqa bihi fi mahalli nasbin 'alal hali min al wawi fi ihbitu ay ihbitu muta'adina yazlimu ba'dukum ba'da wa hiya murtabitatun bid dhamiri faqat wa huwa al kafu qala al fakihi war rabtu bid dhamiri wahdahu fil jumlatil ismiyyati dha'ifun ay li 'adamil 'ilmi fi awwalil amri bi kauniha halan wa kalamul mufassali zahirun fi anna ar rabta bid dhamiri wahdahu fil jumlatil ismiyyati syadzun ay bal la budda fiha min al wawi wa qala ad-damamini al-iktifa'u bid-dhamiri fil jumlatil ismiyyatil haliyyati ghayru awla wal mashhuru anna al-amrayni jaizani wa annahuma fasihani wal kitabul 'azizu yashhadu bi khilafi ma dhahaba ilayhi az-zamakhshari wa ghayruhu man mana'a dhalika min man'i dhalika قال تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه إلى غير ذلك من الآيات ويقال جاء زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة انتهى والخطاب لآدم وحواء بدليل اهبطوا منها جميعا وجمع ضميرهما في هذه الآية لأنهما أصل البشر فكأنهما جميع الجنس وقيل الضمير لهما ولا بليس ولا ولإبليس والحية وصحح الزمخشري الأول أو تكون مرتبطة بالواو فقط نحو لئن أكله الذئب ونحن عصبة وإعرابه اللام داخلة في جواب قسم مقدر تقدير والله إن حرف شرط جازم تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه أكل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به الذئب فاعل وعلامات رفعه ضم آخره ونحن الواو للحال ونحن ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ عصبة خبر وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال من الذئب والتقدير لئن أكله الذئب غير منفرد والجملة مرتبطة بالواو فقط ولا مدخل لنحن في الربط لعدم عوده إلى صاحب الحال وإنما جعلت الواو في باب الحال رابطة رابطة لأنها تدل على الجمع والغرض اجتماع جملة الحال اجتماع جملة الحال مع عامل صاحبها فإن قلت قال الفقهي قد استشكل بعضهم وقوع مثل هذه الجملة حالا مع أنها ليست مبنية لهيئة الفاعل أو المفعول بل لهيئة زمان الفعل وقد قالوا الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول ما يبين هيئة المفاعل أو المفعول فما الجواب عن ذلك؟ قلت قد كنت سئلت عن ذلك وأجبت عنه بأن الدمامني ذكر في المنهل الصفي بأنه يجاب عن ذلك بأن بيان هيئة الصاحب ثابت بالتأويل فيتأول هنا بأن يقال المعنى لئن أكل الذئب غير ملتفت إلى تعصبنا له إن جعلت الحال من الفاعل أو يقال المعنى لئن أكل الذئب محفوظا بنا أو بتعصبنا له إن جعلت الحال من المفعول انتهى. وللشيخ إبراهيم ابن محمد المزجاجي في الجواب عن الإشكال الذي ذكره الفاكهي كراسة صغيرة سماها رفع الإشكال عن مسألة الحال حكى فيها أجوبة مشايخه عن الإشكال المذكور ومن أحسنها جواب شيخنا وجيه الإسلام عبد الرحمن بن سليمان رحمه الله تعالى فإنه قال القاعدة أن الجملة التي لها محل من الإعراب تحل محل المفرد ومن ذلك الجملة الحالية ومن أمثلة ذلك كما ذكره الفاكهي جاء زيد والشمس طالعة أي مقارنا طلوع الشمس فكذلك الآيات آية لئن أكل الذئب مقارنا عصبتنا وجمعيتنا وبيان الهيئة كما هو حاصل في المثال الذي ذكره الفاكهي حاصل فيما ذكر انتهى. وما عدا ذلك من بقية الأجوبة لا بأس به وقد من الله تعالى بالعثور على كلام الدمامين الذي نقلناه فالأخذ به أولى وإلا فالنسب الظنية للفكر فيها مجال هذا وحاصل ما ذكروه في الجملة الحالية إنها لابد أن تكون مشتملة على رابط يربطها وهو الضمير أو الواو أو اسم ظاهر نائب عن الضمير وهو قليل ثم إن بدأت بمت Nah, disebutkan tadi bahwasanya terkadang hal datang dalam bentuk jumlah khabariyah murtabithah bil waw dhamir yang diikat dengan waw dan dhamir. Contohnya alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum uluf. I'rabnya alam harfu taqrir wa jazmin. Tara fi'lun mudhari'un majzumun bi alam. Wa alamatu jazmihi hafu harfil illah min akhirih wa huwa al-alif wa fa'ilu mustatirun fi wujuban taqtiru anta ila harfi jar alladhi ismun mausulun fi mahal jarin bi ila kharaju fi'ilun fa'fa'il wa min diyarihi muta'aniqun bih wa jumlatul fi'li wal fa'il wa ma ta'allaqa bihi silatul mausul wal a'idu al-wawul jama'ah wa huwahum al-waw wawul hal hum dhamirun munfasil fi mahal rafin mubtada ألوف خبر وجملة المبتدا والخبر في محل نصب على الحال من الواو في خرج وهي مرتبطة بالواو والضمير وهو هم. Jadi alam disebutkan tadi sebagai apa? حرف تقرير. Maknanya apa berarti? Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim. Qad ra'aita. Seperti alam nashrah qad sharahna. تقرير. Kau telah melihat bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang keluar meninggalkan kampung-kampung mereka dalam keadaan beribu-ribu jumlahnya. Au takunu murtabithah, ataupun jumlah halia itu murtabithah bidhamir, pergandengan dengan dhamir saja. Ya. Diikat dengan dhamir saja. Duna alwawi, tanpa wawu. Contohnya ihbitu ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian ke dunia dalam keadaan sebagian kalian li ba'din adu, menjadi musuh atas sebagian yang lain. I'rabnya ihbitu fi'lu amrin mabni 'ala hadzin nun wa wawul jama'ah dhamir muttasil fi mahal rafin fa'il. Ba'dukum mubtada wal kaf dhamir muttasil fi mahal jar bil idafah wal mim 'alamatul jam' wa 'adu khabar mubtada. 'Adu itu khabarnya ba'dukum. Wa qawluhu li ba'din, sedangkan li ba'din jar majrur muta'alliq bi 'adu. Asar mengandung makna hadas sehingga dia berkaitan dengan adu. Wa jumlatul mubtada wal khabar wa ma ta'allaqa bihi fi mahalli nasbin. Jumlah mubtada khabar yaitu apa? Ba'dukum dengan adu, wa ma ta'allaqa bihi, dan apa yang berkaitan dengannya, li ba'd, fi mahalli nasbin, pada mahalnya nasab 'alal hal, sebagai hal. Ya. Minal wawi fi ihbitu, hal dari dhamir wawu yang ada pada ihbitu. Ya. Sahibul halnya adalah wawu yang ada pada ihbitu. Ai ihbitu mutaadina yazlimu ba'dukum ba'dha. Maknanya turunlah kalian ke dunia dalam keadaan mutaadina, saling bermusuhan. Yazlimu ba'dukum ba'dha, sebagiannya akan menzalimi sebagian yang lain. Wa hiya murtabithah bidhamir, dan jumlah ini diikat dengan dhamir saja. Wa huwal kaf, yaitu kaf. Ba'dukum kaf, ataupun mim 'alamatul jam'. Tanpa wawu di sini. Qala al-Faqihi warabtu bidhamir wahdah fil jumlah al-ismiyah dha'if. Kata al-Faqihi, mengikat dengan dhamir saja pada jumlah ismiyah itu dha'if, lemah. Ai li'adamil ilmi fi awwalil amri bikauniha halan. Kata al-Faqihi, mengikat dengan dhamir saja fil jumlah al-ismiyah, pada jumlah ismiyah itu lemah. Kenapa? Li'adamil ilmi fi awalil amr, karena tidak diketahui di awal kalinya. Dikauniha halan, bahwasanya dia sebagai hal, tidak diketahui. Contohnya apa? Misalkan kharaja Zaidun, mahu kitabun, misalkan. Katanya lemah seperti ini, karena di awal urusan tidak diketahui dia sebagai hal. Wa kalamul mufassal zahir, dan ucapannya sahibul mufassal Zamakhsyari zahir, tampak. Fi anna rabat bidhamir wahdah fil jumlah al-ismiyah syad. Kata dia dalam kitabnya al-mufassal, rabat, mengikat jumlah tadi dengan dhamir saja. Ya, yakni fi jumlah al-ismiyah syad, pada jumlah ismiyah itu ismiyah syadz. Ai balabudda fiha min alwaw, yakni bahkan mesti padanya ada wawu. Wa qala Damamini al-iktifa bi dhamir fil jumlah al-ismiyah al-haliyah ghairu aula. Kata Damamini, mencukupkan dengan dhamir saja dalam jumlah ismiyah haliyah itu kurang utama. Wal masyhur annal amrayni jaizani, tapi yang masyhur bahwasanya dua perkara ini boleh. Apakah mencukupkan dengan apa, dhamir saja, ataupun disertakan padanya wawu dan dhamir. Wa annahuma fasihatani, fasihani, dan bahwasanya keduanya adalah bahasa yang fasih, tanpa wawu ataupun dengan wawu. Wal kitabul aziz, wal kitabul azizu yashhadu bi khilafi ma dhahaba ilayhi Zamakhsyari wa ghayruhu min man'i dhalik. Dan kitab yang mulia yashhad bi khilafi ma dhahaba ilayhi, menjadi bukti, ya, pendukung bi khilafi ma dhahaba ilayhi, bahwasanya yang benar tidak seperti madhabnya Zamakhsyari dan selainnya min man'i dzalik, yang melarang ya ataupun melemahkan datangnya jumlah hali ismiyah sebagai hal tanpa disertai wawu ya. Ya, ataupun wal kitabul aziz, kitab yang aziz mendukung apa yang menyelisihi madhabnya Zamakhsyari dan selainnya min man'i dzalik, yang menghalangi jumlah ismiyah haliyah tanpa wawu, hanya dhamir saja. Qala ta'ala, di antara syahidnya adalah ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Di sini enggak ada wawunya. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu, jumlah ismiyah ba'dukum li ba'din adu sebagai hal. Tidak ada wawunya di sini. Wa qala ta'ala wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Ini juga sama. La mu'aqqiba li hukmi, jumlah haliyah tanpa wawu. Ila ghairi dzalika min al-ayy. Ayy jamak dari ayah. Dan selain itu dari ayat-ayat yang banyak yang disebutkan di situ hal dalam kondisi tidak ada wawu. Wa yuqalu jaa Zaidun la imamata 'ala ra'sih, dan dikatakan jaa Zaidun la imamata 'ala ra'sih. Zaid datang dalam keadaan tidak ada imamah di atas kepalanya. Wala qalan suwatin, tidak ada pula wala qalan suwata. Tidak ada pula qalan suwa. Intaha, selesai. Wal khitabu li Adam wa Hawwa bidalilih bita minha jami'a, dan arah pembicaraannya adalah kepada Adam dan istrinya Hawa dengan dalil dalam ayat yang lain ihbita minha jami'a, turunlah kalian berdua ya dari surga jami'a semuanya. Wa jam'u dhamirihima fi hadhihi al-ayah li'annahuma asla al-bashar. Kemudian kalau khitabnya kepada dua orang Adam dan Hawa, kemudian mengapa di sini dijadikan bermini jama' ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya. Wa jumi'a dhamiruhuma, dhamir keduanya dijamakkan fi hadhil ayah dalam ayat ini li'annahuma, karena keduanya Adam dan Hawa asla al-bashar, adalah asal dari manusia seluruhnya. Faka'annahuma jami'ul jins, sehingga keduanya Adam dan Hawa adalah semua jenis manusia yang nanti akan keluar. Wa qila ad-dhamir lahuma wal iblis wal hayyah wa sahaha Zamakhsyari al-awwala. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dhamir wawu itu diperuntukkan untuk Adam dan Hawa, juga iblis, kemudian juga ular. Wa sahaha Zamakhsyari al-awwala, dan Zamakhsyari mensahihkan yang pertama tadi, yaitu dijamakan karena keduanya Adam dan Hawa adalah asal usul dari manusia, sehingga keduanya seolah-olah adalah jami'ul jins, seluruh jenis manusia. Aw takunu murtabita bil wawi faqat, atau jumlahnya hanya dikait dengan wawu saja. Nahu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah, apabila Yusuf dimakan dhi'b dalam keadaan kami usbah, berjumlah banyak. I'rabnya lam dakhilah fi jawabi qasam. Lam lain itu adalah lam yang masuk sebagai jawaban dari qasam. Muqaddar, yang ditakdirkan. Qasamnya ditakdirkan. Takdirnya wallahi. In harfu syartin jazimin. In lain. In harfu syartin jazimin. Tajzimu fi'laini. Al-awwal fi'lu syarat. Yang pertama fi'lu syarat. Al-thani jawabu. Akala fi'lun madin. Lain akalahu zib. Fi mahali jazmin fi'l syart wal ha akalahu ha dhamir mutasil fi mahali nasbin maf'ulun bih. Adh-dhi'bu fa'il wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih. Wa nahnu al waw lil hal wa nahnu dhamir munfasil fi mahali raf'in mubtada. Usbatun khabar wa nahnu usbah. Wa jumlal mubtada wal khabar fi mahali nasbin 'ala al hal. Jumlah mubtada khabar pada mahali nasab sebagai hal. Hal dari dhi'b. Lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbah, sahibul halnya adalah az-dhi'b. Ya. Wa taqdir, takdirnya lain akalahu dhi'ba ghairu munfaridin. Ya. Seandainya serigala memakannya dalam keadaan munfaridin, dia tidak bersendirian. Yusuf tidak bersendirian. Wal jumlah murtabita bil waw faqat, dan di sini jumlah hanya diikat dengan waw saja tanpa dhamir. Wala madkhala li nahnu fi ar-rabt li'adami 'audihi ila sahibil hal, dan tidak ada tempat bagi nahnu untuk menjadi pengikat. Tidak boleh dikatakan dhamir nahnu itu rabit. Ya. Kenapa li'adami 'audihi ila sahibil hal? Karena nahnu ini dhamir tidak kembali kepada sahibul hal, karena sahibul halnya dhi'ib mufrad. Wa innama ju'ilat al-waw fi babil hal rabithah li'annaha tadullu 'ala al-jam'. Walgharabu ijtima'u jumlatil hal ma'a amili sahibiha. Perhatikan sini. Tidak lain wawu dijadikan pada bab hal sebagai pengikatnya. Karena wawu tadulu alal jama' menunjukkan kepada al-jama' penggabungan, pengumpulan. Walgharabu dan tujuannya adalah ijtima'u jumlatil hal ma'a amili sahibiha. Mengumpulkan jumlah hal bersama amil sahibnya. Ya, dengan adanya wawu ini jumlah tadi tidak menjadi jumlah yang ajnabi, diikat ya antara jumlah hal tadi dengan amil, dengan amilnya dan juga sahibnya. Fa in qulta qala al-faqih, jika engkau bertanya, al-faqih berkata, qad istashkala ba'dhu muqua mithli hadhihi al-jumlati halan ma'a annaha laysat mabniyatan li hay'ati al-fa'il aw al-maf'ul bal li hay'ati zamani al-fi'li. Sebagian mereka ahli nahwu menganggap iskal, ya, menganggap iskal, menganggap masalah terjadinya semisal jumlah ini sebagai hal. Sebagian ahli nahwu menganggap masalah, ya, jatuhnya jumlah yang seperti ini sebagai hal, seperti tadi diantaranya wa nahnu usbah, kok bisa sebagai hal gitu. Ma'annaha laysat mabniyah li hay'atil fa'il, padahal dia jumlah tersebut tidak dibangun untuk menunjukkan hay'ah fa'il, keadaan fa'il. Ya. Awil maf'ul, juga dia tidak dibangun untuk menjelaskan hay'ah maf'ul. Bal li hay'ati zamanil fi'il, bahkan dia dibentuk untuk menunjukkan hay'ah keadaan zamannya fa'il. Saatnya fa'il, saatnya fi'il. Ya. Lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbah, seandainya serigala memakannya, wa nahnu usbah, di saat kami dalam keadaan berjumlah banyak. Di situ kan disebutkan wa nahnu usbah, sepertinya bukan untuk menjelaskan hay'ah keadaan fa'il, iya kan? Bukan pula maf'ul itu Yusuf. Tapi di sini disebutkan untuk menjelaskan keadaan zaman fi'il, akala. Ya, ketika dia memakan dalam kami bersama, dalam keadaan kami apa? Berjumlah banyak. Wa qad qalu al-halu ma yubayyin hay'at al-fa'il, sedangkan telah dikatakan oleh mereka ahli nahwu bahwasanya hal itu adalah apa yang dia yubayyin hay'at al-fa'il, menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul intaha. Ya, bagaimana jawaban terhadap iskal ini? Sudah paham enggak ini iskalnya? Hah? Mat iskalnya? Sudah enggak ada orangnya. Wa qad qalu al hal ma bayya, sudah ya. Jawabannya an dzalik, atas isyal ini, qultu qad kuntu su'iltu an dzalika wa jabtu anhu. Saya jawab bahwa saya pernah ditanya tentang isyal ini dan saya telah menjawabnya. Bi anna damamini dzakara fil minhal as-safi bi annahu yujab an dzalika bi anna bayana hay'ati sahib thabit bi ta'wil. Fa ta'awwal huna. Bi an yuqal al ma'na laina kalahu dhi'bu ghairu multafitin ila ta'asubina lah. Ya. Ad-Damamini menyebutkan di dalam al-minhal as-safi bahwasanya iskal ini dijawab. Bi anna bayana hay'ati sahib, bahwasanya penjelasan tentang keadaan sahib, sahibul hal, thabit. Ini tetap, tapi dengan cara ditakwil. Faita awal huna, maka di sini ditakwil dengan dikatakan maknanya adalah lain akalahu dhi'bu ghairu multafitin ila ta'asubina lah, seandainya serigala itu memakan Yusuf dalam keadaan dia serigala tadi tidak menoleh, tidak memandang kepada ta'asubina lah, ya, pembelaan kami terhadapnya. In ja'altal hal minal fa'il, ini kalau kamu jadikan halnya dari fa'il, takdirnya seperti itu. Ghairu multafitin, ya, ghairu multafitin, mana fa'ilnya? Multafitin, huwa, kembali ke mana? dzib. La in akalahu dzib dzibu wa ghairu multafitin ila ta'assubina lah. Ini kalau kamu jadikan wa nahnu usbah sebagai hal dari apa? Fa'il. Ya. In ja'altal hal minal fa'il au yuqal ataupun dikatakan maknanya la in akalahu dzibu mahfuzan bina au bi ta'assubina lah. In ja'altal hala minal maf'ul intaha. Dan dikatakan takwilnya la innaka lahu dzibu, seandainya serigala memakannya, mahfuban bina, dalam keadaan Yusuf dijaga oleh kami, aw bi ta'subina lah, atau dengan pembelaan kami terhadapnya, in ja'altal hala minal mahfuli, apabila kau jadikan halnya sebagai hal bagi maf'ul intaha. Itu takwilannya ya. Jadi bisa dijadikan dia jumlah wa nahnu usbah sebagai hal dari fa'il ataupun maf'ul, tergantung takwilannya ya. Wali Syekh Ibrahim Ibn Muhammad Al-Muzjaji fil jawabi an al-ishkali alladhi dzakara al-Fakihi kurrasah saghirah samaha raf' al-ishkali an mas'alati al-hal. Dan Ibrahim Ibn Muhammad Al-Muzjaji memiliki jawaban ya, wali Syekh dan Syekh Ibrahim Ibn Muhammad Al-Muzjaji di dalam menjawab tentang ishkal yang disebutkan oleh Al-Faqih, beliau memiliki satu catatan kecil nih, yang beliau namai dengan satu tulisan, satu catatan yang kecil yang beliau namai dengan raful ishkal an mas'alatil hal, menghilangkan ishkal, masalah kesulitan terkait dengan masalah al-hal. Haka fiha ajwibah masyayikhihi an al-ishkal al-madhkur. Beliau menghikayatkan, mengisahkan, menyebutkan di dalamnya jawaban-jawaban masyayikhnya tentang iskal yang telah disebutkan. Wa min ahsaniha jawabu syekhi syekhina wajihi al-Islam Abdurrahman ibni Sulaiman rahimahullah ta'ala. Dan di antara jawaban yang paling bagus adalah jawaban syekhnya, syekh kami, yaitu wajih al-Islam Abdurrahman ibni Sulaiman rahimahullah ta'ala. Wajih al-Islam apa namanya ini? Laqab ya. Fa innahu qala, sesungguhnya beliau berkata, al-qa'idatu annal jumlata allati laha mahal min al-i'rab tahullu mahal al-mufrad. Kata beliau, jumlah yang dia memiliki mahal dalam i'rab, maka dia tahullu mahal al-mufrad, menempati posisi mufrad. Menempati posisi mufrad. Wa min dhalikal jumlah al-haliyah, di antaranya juga jumlah haliyah, ketika dia jatuh sebagai jumlah haliyah maka dia menempati posisi mufrad. Wa min amthilati dzalika kama dzakara al-Faqih jaa Zaidun wa Syamsu Thaliyah. Dan di antara contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Faqih. Jaa Zaidun wa Syamsu Thaliyah. Wa Syamsu Thaliyah adalah jumlah yang dia menempati posisi hal. Maka ditakwil dengan mufrad. Apa itu takwilannya? Takwilannya adalah muqarinan thulu'a syamsi. Ya. Jaa Zaidun muqarinan tulu' asy-syamsi. Zaid datang menyertai terbitnya apa? Matahari. Sehingga dengan ini mufrad kan halnya muqarinan. Tulu'a sebagai maf'ulnya. Ya. Fakadzalika al-ayat, demikian pula ayat tadi. Mufrad ditakwil dengan mufrad. La innaka lahu dzib muqarinan usbatina wa jum'iyyatina. Seandainya saja serigala memakannya bersamaan dengan usbatina, jumlah kami yang banyak, dan juga persatuan kami ya, kekompakan kami dan seterusnya. Wa bayanul hay'ah kama huwa hasil fil mithal alladhi dzakara al-Faqih hasilun fima dzakar. Ya. Maka penjelasan hay'ah sebagaimana dihasilkan pada contoh yang disebutkan oleh Al-Faqih, apa itu contoh yang disebutkan oleh Al-Faqih? Ja'a Zaidun wa Syamsu Thaliyah. Ini kan ada hay'ahnya dijelaskan dengan menakdirkan padanya hal yang mufrad, iya kan? Muqarinan itu hay'ahnya dalam keadaan dia menyertai. Maka sebagaimana dihasilkan atau bisa dihasilkan penjelasan hay'ah pada contoh yang disebutkan oleh Al-Faqih, demikian pula bisa dihasilkan dalam contoh ayat ini. Iya. Hasilun fima zakar, dihasilkan pula pada apa yang disebutkan oleh beliau ya. Al-Syekh Wajih al-Islam sepertinya ya. La innaka al-dhib wa nahnu usbah muqarinan nih usbatina nih. Bisa nih. Kenapa dibedakan nih? Nah itu jawabannya ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan apa yang mana lain akulah zib tadi. Oh ya, oh saja. Al-Muhim, Robib, ini kan belum selesai semua ya. Boleh dengan wawu saja. Ya, boleh juga dengan wawu dan bersama bomir. Ya, meskipun sebagian melarang. Ya, ketika Robib tanpa apa wawu, tapi yang benar boleh. Ya, Robibnya hanya bomir saja, atau wawu saja, atau bomir dan wawu. Sepertinya belum selesai, nanti ada penjelasan tambahan. Ya. Ya, maksudnya gimana? Apa? Wawu saja. Contohnya apa? Ya, menurut sebagian seperti itu. Ditakwil dengan mufrad untuk menjelaskan hai'ah halnya. Ya. Tanpa takwil pun enggak mengapa tadi. Kan di awal kan disebutkan seperti itu. Wawu itu fungsinya iya. Untuk jamak. Ya, menggabungkan, mengumpulkan antara jumlah hal, menyatukan jumlah hal dengan amil sahibnya. Fa inna ma ju'ilat al-wawu fi babil hal rabita li anna tadullu 'ala al-jam' wal gharadu ijtima'u jumlatil hal ma'a 'amili sahibiha. Ya, sebagian mengaku iskal gitu. Ya, seperti ini mengaku iskal. Seperti al-Faqih mengaku iskal pada contoh lain aklahu dzib wa nahnu uswah. Ya, ketika tidak ada apa domirnya, tidak ada di situ keterangan untuk siapa ini hal, untuk fa'il bukan, untuk maf'ul bukan, tapi di situ untuk fi'ilnya, untuk menunjukkan hai'ah fi'ilnya. Maka jawabannya tadi dijawab dengan beberapa jawaban. Jawabannya tadi bisa ditafsirkan padanya apa, hal yang mufrad. Karena kaidahnya kata siapa tadi? Wajib Abdurrahman bin Sulaiman, apabila datang jumlah dalam keadaan memiliki mahal dalam i'rab maka ditakwil dengan mufrad, demikian pula hal. Sudah baca belum setelahnya nih? Sudah ya? Wa ma'a dzalik min baqiyatil ajwibah la ba'sa bih tu wa qad manna Allahu ta'ala bil 'usuri 'ala kalami damamin alladhi naqalnahu fil akhdhi bihi aula wa illa fan nisabu adh-dhanniyah lil fikri fiha majalun. Dan selain itu dari jawaban-jawaban yang didatangkan, selain jawabannya siapa tadi Wajhul Islam Abdurrahman bin Sulaiman, ada juga jawaban-jawaban yang lain. Dan selain itu dari sisa-sisa jawaban yang lain yang didatangkan oleh mereka ahli nahwu, la ba'sa bih, tidak mengapa untuk kita berhujjah dengannya. Wa qad manallahu ta'ala bil 'usur 'ala kalami damaman damamini, dan Allah SWT telah memberiku kenikmatan untuk bisa mengetahui bil 'usuri 'ala, untuk mengetahui 'ala kalami damamini, mengetahui ucapannya damamini alladzina qalnahu, yang telah kami nukilkan. Apa ucapannya damamini? Tadi ta'wil ya. Fi anna bayana hay'ati sahib sabit di ta'wil. Di ta'wil ya. Bisa penjelasan hay'ah sahib, sahibul hal di ta'wil, sabit dengan ta'wil ya. Itu jawaban ad-damamini ya. Dan ada jawaban yang lain Syekh Ibrahim Ibn Muhammad Al-Masjaji, itu jawabannya masyayihnya atau diantara masyayihnya bahwasanya jumlah yang memiliki mahal dia menduduki mahal yang mufrad, sehingga ditakwil dengan hal yang mufrad. Itu di antara jawaban-jawabannya. Fal akhdhu bi aula, ini yang diterjemah oleh beliau. Mengambil jawabannya ad-damamin itu yang lebih utama dengan ditakwil. Nah ini. Ditakwil. Ya. Untuk siapa? Tadi hal tadi. Untuk fa'il atau maf'ul? Kalau untuk fa'il tadi seperti caranya yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Juga untuk maf'ul juga disebutkan di situ. Wa illa fa nisabu adh-dhanniyah lil fikri fi majal. Jika tidak, maka nisbah-nisbah, penyandaran-penyandaran yang sifatnya dugaan yang muncul dari pikiran, banyak di situ majal. Bisa saja gitu kita beralasan dengan alasan-alasan yang lain. Karena ini masalahnya dhanniyah. Ya, berkait dengan dugaan-dugaan. Ya mungkin yang lain mengatakan, ah, mungkin ini dugaan saya, mungkin itu. Ya. Wa illa fa nisabu, nisab jamak dari nisbah, penyandaran-penyandaran yang sifatnya dugaan pada akal, fiha majal, ada majal, ada tempat untuk kita membuat apa, dugaan-dugaan. Hadza wa hasilu ma dzakaruhu fil jumlah al-haliyah annaha labudda an takuna mustamilah ala rabit yarbituha wa huwa dhamir aw al-waw aw ismu dhahir. Ismu dhahirun na'ibu 'anil mu'annad dhamir wa huwa qalil. Hadza, ini kesimpulannya nih. Kesimpulan dari apa yang telah mereka sebutkan dalam jumlah haliyah adalah bahwa jumlah haliyah mesti dia mencakup rabit, pengikat, yarbituha, yang pengikat ini mengikat jumlah tadi, ya. Apakah pengikatnya berupa dhamir ataupun wawu, dhamir ataupun wawu, atau isim zahir, atau isim zahir. Naib anil dhamir, ya, isim zahir ini menggantikan dari dhamir. Wa huwa qalil, dan ini sedikit. Apa contohnya rabit yang berupa isim zahir? Enggak disebutkan di sini ya. Coba nanti cari. Rabit yang berupa isim zahir. Kalau ini contoh kalimatan semuanya, kharaju min diarihim wa hum ulufun. Ada dua rabitnya, wau dan dhamir. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu, ada dhamir. Lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbah, apa? Wau. Dan rabit yang berupa isim zahir itu juga boleh, tapi itu sedikit. Sini enggak dibawakan contohnya ya. Thumma in budi'ati mudhari'. Ya. Cukuplah waktunya, sudah habis. Insyaallah nanti kita baca pada kesempatan berikutnya bismillah. Masih ada yang belum paham? In harfu syartin jazimun. Ya. Ya mungkin juga jazimin, mujawaroh. Ya, nanti kurang perhatian aja. Karena yang menjazimkan buat syaratnya, hurufnya. Ya, harfu syartin jazimun. Seperti jam'u muzakarin salimun. Jam'u muzakarin salimun. Ya. Enggak ada ya, cukup sampai di sini. Subhanallah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.